Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Babul ibrad fi dhuhri min shiddatil har. Bab tentang ibrad pada salat duhur ketika dahsyatnya panas. Wal ibrad ay ajil ilal bard, tunda sampai dingin. Ay idza dhahara fai, mana fai? Bayang-bayang. Idza dhahara dhil, kalau sudah tampak bayang-bayang. Taib. Lidzalika bab la naqul bilughah al-Indonesia, bal naqul bab ibrad dalam salat duhur. Sebab terjemahannya kalau dikatakan pendinginan kurang pas. Apa terjemahannya ibrad? Tunda sampai dingin. Bab menunda sampai dingin. Bukan satu kalimat. Baik, labas. Bab ibrad pada salat duhur. Al-hadis at-tasi' ba'da al-mi'ah. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, "Idza ishtadda al-harru fa'abridu 'an as-salah. Fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam." Jika mulai dahsyat panas, maka abridu anis salah. Abridu sudah diterangkan tadi, yakni tunda sampai agak dingin. Anis salah. Fa inna shiddatal har, karena dahsyatnya panas, min fayhi jahannam, dari fayh jahannam. Gharibul hadis membahas dua kata tadi, ibrad dengan fayh. Wa amma ibrad min qawlihi sallallahu alaihi wasallam abridu yuqal abrada idza dakhala waqtal bard. Makna abrada kalau masuk kepada waktu dingin. Sebagaimana masuk waktu pagi asbaha. Masuk waktu sore amsa. Kalau masuk ke Jeddah dikatakan anjada. Kalau masuk ke Tihamah, ittahama. Hati-hati. Jangan dikatakan ittahama itu menuduh. Naam. Fi makna ittahama yattahimu ittihaman, maknanya adalah menuduh. Tetapi kalau dikatakan safaral musafiru wattahama aidakhala fi madinat Tihamah. Sehingga makna abridu adalah masuklah ke waktu bard. Ajilu ila waktil bard. Wa yuqal aydan mana abrada yubridu abrid. Ay ibta'id. Lianahu rawa hadal hadith bi alfaz. Minha ma qara'na fi hadal kitab. Abridu an. Fama'na abridu ibta'idu anhu. Jauhkan dari panas tadi. Ada yang memakai huruf ba. Abridu bis-salah. Maka maknanya, tundalah bis-salati hingga waktu dingin. Nah. Lianna shiddatal har, karena sesungguhnya fa inna shiddatal har, karena sesungguhnya dahsyatnya panas di siang hari, ada min fayhi jahannam, dari fayh jahannam. Fayh ay intisharu harriha wa ghilyaniha. وهذا أيضا روية bilafad fuh min fuh jahannam. Wafuh misal fayh min faha yafuhu idha kharaja rihuhu. Min faha yafuhu idha kharaja rihuhu. Qala fawaha at-tib bima'na yafuhu minhu rihu tayyibah. Keluar dari minyak wangi harum yang semerbak. Dikatakan faha yafuhu. Tayyib. Qala ba'dul ulama hadha li syai'in tayyib la yusta'mal li syai'in khabith. La yaqul faha aw yafuhu rihun khabitha. La. Hadha khas li syai' tayyib. Lidhalika yuqal fawaha tayyib. Wa tayyib al-mufawaha aw tayyib fawaha. Minyak wangi yang semerbak, yang harumnya sangat menyengat, dikatakan fawaha. Tayyib, idan ma ma'na min fayhi jahannam? Ay min rihi jahannam. Dari uapnya neraka jahannam. Walakin huna yaqul asy-syarih wa min huna lil jinsi la lit tab'id. Dia adalah untuk al-jins, bukan untuk menunjukkan sebagian. Berarti maknanya min fayhi jahannam ay min jinsi fayhi jahannam. Hadza qawluhu rahimahullah. Waladhi qala rawa aw ruya bil waw fuhu hadza dzakarahu Ibnu al-Athir fi maddat fa wal waw wal ha. Wa amma fil madda fa wal ya wa ha yaqulu mithl qala syarih. Mengucapkan sama seperti ucapan pensyarah di sini, yaitu lil jinsi lil tab'id ay min jinsi fayhi jahannam. Min jinsi fayhi jahannam. Lakin barakallahu fikum. Qala Ibnul Mulaqqin fi syarhihi lil'umdah alladhi yaqtadihi madhhabu ahli sunnah wa zahirul hadith anna shiddatal harri min fayhi jahannam haqiqatan. Kata beliau, kata Ibnu Mulaqqin rahimahullah, bahwasanya yang ditunjukkan oleh madhab ahli sunnah dan juga ditunjukkan oleh zahir hadisnya bahwa dikatakan dari uap neraka jahannam ay haqiqatan, bukan tashbihan. Tadi kan dikatakannya mirip dengan uap jahannam begitu. Kata beliau dengan tegas seakan-akan bantahan kepada ucapan yang seperti ini, ucapan musannif rahimahullah wa ghafarallahu lahu dan juga ucapan Ibnu al-Athir rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Qala dikatakan haqiqatan la isti'aratan wala tashbihan wala taqriban. Dia haqiqah, benar-benar dari fayhi jahannam, benar-benar dari uap neraka jahannam, bukan isti'arah. Isti'arah itu makna qiyas, bukan makna sebenarnya. Ibnu Qayyim sudah membantah dalam bukunya Sa'iqul Mursalah tidak adanya qiyas dalam Quran wa sunnah. Wala tashbihan, bukan pula penyerupaan. Wala takriban, bukan pula pendekatan. Karena ada beberapa fuqaha yang menyatakan itu hanya pendekatan saja. Sama seperti ucapan Aisyah, man yurid an yasma', siapa yang ingin mendengarkan suara Al-Kautsar, aliran air di dalam sungai Al-Kautsar, hendaklah menutupkan telinganya dengan dua jarinya, maka akan terdengar seperti aliran sungai. Coba, apa yang kalian dengar? Masukkan telinga kalian ke telinga, jari kalian ke telinga kalian, rapatkan, terdengar sesuatu. Kata mereka, hadis Aisyah ini, Bukan menyamakan, tapi takriban. Kadzalika fihi jahannam ay qarib. Panasnya mirip atau seperti ila akhirih. Seperti uap jahannam. Lakin qala rahimahullah madhhab ahli sunnah wa zahir al hadis anna shiddat al har min fihi jahannam haqiqatan. Wa hadha rajih. Limadha? لأن الحديث وارد صحيح bahkan di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. ما هو الحديث؟ اشتكت النار. اشتكت النار, neraka mengeluh. إلى ربها, kepada Rabbnya. فأذن لها بنفسين, maka diizinkan oleh Allah untuk dikeluarkan atau diberi dua saluran. Dikeluarkan uapnya. Menafasain. Dua saluran. Nafsun fisyita. Satu di musim dingin. Wanafasun fisyif. Dan satu di musim panas. Kata para ulama. Di musim panas adalah angin samum. Yang kadang dijuluki harur. Adapun fisyif zamharira. Zamharira, dingin yang dahsyat. Terbalik ya, afwan. Fi syita zamharira. Wa fi shayfi samum wal harur, panas yang lebih dari har. Har panas, harur lebih panas. Dan mereka orang Arab menjulukinya uap yang panas adalah angin samum. Hadza min fihi jahannam. Wa kadzalika fi waqti shayf, di waktu musim panas. Balik terus. Di waktu musim panas ada angin samum. Di musim dingin ada zamharir. Tenang. Barakallahu fikum. Oleh karena itu di akhir hadis atau di akhir ucapannya afwan, Ibnu Mulakin menyatakan laisa taqriban wala tashbihan fa innaha makhluqatun mawjudah, karena neraka itu sudah diciptakan dan sudah ada. Barakallahu fikum. Beberapa orang yang menakwilkan maksudnya mirip dengan neraka jahannam, maksudnya mirip dengan uap jahannam ila akhirih, karena sebagian mereka, kita tidak bicara tentang muallif, sebagian mereka karena menganggap neraka belum diciptakan. Bagaimana mungkin ada fihi jahannam? Sedangkan neraka belum diciptakan. Tetapi nanti, di akhir zaman atau di setelah kiamat baru diciptakan neraka. Fadhalika awwalu, oleh karena itu mereka menakwilkan mungkin maksudnya mirip dengan fihi jahannam. Padahal zahir hadis min fihi jahannam, dari uapnya neraka. Karena memang neraka sudah ada sekarang. Sehingga uapnya bisa dirasakan dari sekian jarak yang sangat-sangat-sangat-sangat jauh. Tetapi panasnya Rasulullah SAW. Dan tidak ada sepertinya di Indonesia ini. Angin yang disebut samum. Yang bisa memasakkan buah korma. Maka buah korma di Indonesia selalu rontok sebelum masak. Karena gak ada angin samum. Enam. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk berjalan di luar rumah di siang hari. Maka Nabi SAW menyatakan, abridu bis salah. Atau fi riwayah, abridu anis salah. Idza ishtaddal har. Kalau panas semakin dahsyat, maka tunggulah sampai dingin. Atau menjauhlah sampai dingin. Mana menjauhlah kalau pakai an. Mana tundalah sampai dingin kalau pakai ba. Qala al-Mizzi, berkata al-Mizzi, mithlama ruwiya an Aisyah, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah dengan sanad yang jayyid, man arada an yasma kharir al-Kautsar, siapa yang ingin mendengar gemericiknya sungai Al-Kautsar, falyaj'al isbu'aihi fi udhunayhi, maka silakan hendaklah dia memasukkan kedua jarinya ke telinganya. Falyaj'al isbu'aihi, falyaj'al usbu'aihi falyaj'al usba'aihi. Kam qira'ah? Hah? 9. Barakallahu fikum. Masyaallah. Nahwiyun antum. Aiman arada an yasma' mithla khariril kautsar. Makna hadis ini tentunya harus ya, ditakwilkan bahwa yang dimaksud siapa yang ingin mendengar yang mirip dengan khariril kautsar. Barakallahu fikum. Hadza dalil man qala bitamtsil wa taqrib. Naam. Wa amma ibnu mulaqqin wa man ma'ahu qala anna fayhi jahannam haqiqatan li'anna jahannam mawjudah makhluqah. Al-ma'na al-ijmali, ma'nanya secara ringkas, ruhu salah wa lubbuha al-khushu' wa ihdarul qalbi fiha. Ruhnya salat dan intinya salat adalah kekhusyuan dan hadirnya hati padanya. Lidza nadaba al-musalli an yadkhula fiha wa qad faragha min al-a'mali shaghilah 'anha. Oleh karena itu dianjurkan bagi orang yang salat untuk masuk dalam salat dalam keadaan sudah selesai dari semua amalan-amalan yang menyibukkan. Kalau dalam keadaan sudah dihidangkan makan, makan dulu. Kalau yudafi'u al-akhbathan, kalau dia masih diganggu oleh dua yang jelek, buang air besar atau buang air kecil, masih mules, selesaikan dulu. Jangan masuk salat. Jangan masuk dalam salat, kecuali sudah selesai semua amal syaghilah. Limadha? Lihuduril qalbi fis salah. Agar ketika salat, hatinya hadir, khusyuk, sadar, tidak tersibukkan dengan yang lainnya. Wa amila wasail al-mu'ayinah ala istihdari fiha. Dan juga dikerjakan oleh orang yang salat semua wasailil mu'inah, wasilah-wasilah yang membantu untuk hadirnya hati. Anil istihdari fiha. Kerjakan, lakukan sebelum salat semua yang kira-kira akan membantu kamu untuk khusyuk. Kalau ruangannya tertutup panas, sebelum salat kamu buka jendelanya supaya ada udara, atau kalau perlu ada kipas angin nyalakan dulu baru salat sehingga kamu bisa khusyuk. Kalau salat dalam keadaan panas kamu akan terganggu. Walidzalika faddala syari' an yu'akhir salat adh-dhuhri 'inda ishtidadil harri ila waqtil bardi. Oleh karena itu syariat ini atau pembuat syariat ini faddala menganjurkan untuk yang lebih afdal menunda salat duhur 'inda ishtidadil har ketika panasnya sudah dahsyat ila waqtil bard sampai waktu dingin. Waktu dingin adalah ketika sudah mulai memanjang bayang-bayang. Ruwiya hadis annahu ila idza adh-dhillu aw tul adh-dhilli at-tulul aw mithl at-tulul, panjangnya bayang-bayang seperti tulul, jamaknya atlal. Atlal itu puing-puing rumah ya, sudah pernah saya sampaikan. Atlal yang termasuk ciri-ciri syair jahiliyah selalu berbicara sama atlal. Mengapa? Karena kisahnya selalu urusan cinta. Begitu kekasihnya didatangi, sudah pindah. Karena mereka nomaden. Tinggal di situ beberapa bulan, setelah itu pergi. Maka tinggal puing-puing rumah yang dari tanah, tetapi kena hujan berkurang. Sampai semakin kecil. Semakin pendek. Nah. Kurang lebih. Naam. Wa amma Imam Malik rahimahullah qala adh-dhira'. Wa fi riwayah akthar min dhira'. Tetapi muridnya menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Imam Malik dhira', bukan lebih dari dhira'. Beliau berkata, aku menganggap afdal sholat itu adalah ketika bayang-bayang sudah memanjang sampai di ra. Dan sepertinya, rahimahullah, menganggap bahwa itu waktu duhur yang lebih afdal menurut beliau. Menurut Imam Malik rahimahullah dan ulama Malikiyah. Sehingga waktunya duhur itu agak dipanjangkan. Tidak langsung ketika matahari tergelincir, tetapi tunggu sampai bayang-bayang satu dhira'. Nah, barakallahu fikum, karena beliau menganggapnya sunniyatut tabrid adalah mutlakan. Sebagian mereka, ulama yang lain berkata tidak demikian. Idza shaddal har berarti bukan mutlakan. Kalau panasnya tidak dahsyat, tidak perlu tabrid. Kalau panasnya dahsyat, baru tabrid. Bahkan mereka membawakan dalil. Hadis juga, rawahu Muslim. Bahwa para sahabat berkata, syakawna ilan Nabi SAW fin harrir ramda. Kami mengeluh kepada Nabi tentang harrir ramda, tentang panasnya ramda, padang kerikil, padang batu. Falam yushkina. Tetapi Nabi tidak menerima keluhan kami. Artinya tidak ditunda. Rawahu Muslim. Ikhtalaf al-ulama fihi. Berselisih para ulama untuk pendudukan dua hadis ini. Hadis yang ini dikatakan idza shaddal har fa abridu. Sedangkan hadis tadi rawahu Muslim, syakawna ila Nabi SAW min harir ramda falam yushkina. Kami mengeluh tetapi tidak diterima keluhan kami tentang panasnya padang pasir di waktu duhur. Barakallahu fikum. Hadis yang ketiga yang akan datang setelah ini yaitu kalimat fa idza lam yastati ahaduna an yumakkin jabahatahu minal ardi basata thawbahu. Kalau jidatnya tidak mampu diletakkan di tanah karena panasnya, di kerikil yang sangat panas, maka bajunya dibentangkan kemudian sujud di atas kainnya, kain bajunya. Artinya tidak ditabrid, tetapi justru diizinkan untuk sujud di atas kain. Minhum man qala anna hadha an-nasakh. Limadha? Li'anna hadithu syakwa, hadis keluhan para sahabat, syakawna ila Nabi SAW, hadha fi Makkah. Hadis yang syakawna ila Nabi SAW, harur ramda, fi Makkah. Sedangkan hadis yang bersama kita, idha shtaddal harfa abridu anis salah, fil Madinah. Berarti mana lebih dulu? Yang ini lebih dulu. Yang lebih dulu mansukh, yang belakangan nasikh. Membatalkan yang pertama. Wa minhum man yajma'uhuma. Di antara mereka ada yang menjamak antara keduanya. Wa i'malul hadithaini afdal. Daripada yang satu terpakai, yang satu tidak terpakai. Maka i'malul hadithain adalah menjamak antara keduanya. Bahwa Rasulullah SAW menganggap yang afdal tetap awal waktu walaupun panas. Sedangkan abridu adalah rukhsah. Kalau engkau enggak kuat atau engkau ingin menundanya, maka itu rukhsah. Silakan abridu. Ada qaulun wallahu taala a'lam bis-shawab untuk menjamak dua hadis tadi. Artinya hukum asalnya tetap seperti hadis yang masyhur ma'ruf dari Abdullah bin Mas'ud, ayu a'mal. Naam. Amalan apa yang paling baik? As-shalah ala waqtiha. Naam. Tetapi ini adalah rukhsah. Tentunya ala ikhtilafin fi, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi sebagian mereka menyatakan ini rukhsah. Silakan. Kalau begitu yang terbaik mana? Mengambil rukhsah atau kita tetap di tengah terik panas matahari kita salat? Sama jawabannya dengan semua rukhsah. Yaitu aisaruhuma lak, yang paling mudah bagi kamu. Jangan sampai agama ini berat. Inna hadha din yusrun. Naam, barakallahu fikum. Wa ma'a ma fi dhalika min at-tashil wa at-taysir. Dan bersama padanya ada kemudahan, ada taysir. Inna hadha din yusr. fi haqqil ladina yakhrujuna yu'addunaha fil masajid. Tentunya bagi mereka-mereka yang keluar dari rumahnya untuk menunaikan salat di masjid. Tahta wahjis syams, di bawah teriknya matahari. Di sini barakallahu fikum, berarti jangan berpikir, berarti kalau sholatnya di masjid yang ada atapnya, ya enggak perlu tabrid. Dibicarakan di sini, berjalannya dari rumah ke masjid. Panas. Panas sekali. InsyaAllah, Allah kasih taufik antum untuk menunaikan haji dan umrah. Biar bisa tahu bagaimana di sana panasnya yang 50 sampai 60 derajat atau kadang lebih. Nah, 40 derajat lebih saja sudah terasa istimewa. Tidak pernah kita rasakan di Indonesia, masya Allah. Sehingga yang dibicarakan adalah jalannya juga dari rumah ke masjid. Qala abridu. Kata Nabi SAW, tundalah sampai waktu dingin. Bagi mereka yang keluar dari rumahnya ke masjid di bawah teriknya matahari. Walihadihil ma'anil jalilah. Oleh karena itu, karena makna-makna jalilah. Ada berapa makna kita dapatkan? Makna pertama, jangan sampai kita salat tersibukkan dengan sesuatu yang lain selain salat. Itu sudah kaidah. Maka hadisnya sekian banyak yang mengajarkan agar seorang yang sholat menghindari semua yang yushgil dan menyelesaikan semua yang mushgil. Selesaikan dulu. Kalau mau makan, makan dulu. Kalau mau buang air dulu. Selesai. Sekian banyak hadis. Yang kedua, bahwa ini adalah kemudahan. Taisir. Oleh karena itulah syara'a ta'khir hadhihi shala'an awwal waqtiha. Oleh karena itu disyariatkan untuk menunda salat ini dari awal waktunya. Wa sara hadzal hadis mukhassasan lil ahaditsil waridah fi fadli awwalil waqt. Oleh karena itu jadilah hadis ini mengkhususkan apa yang umum yang diriwayatkan dalam fadl awwalil waqt. Naam. Bahwa sebaik-baik amalan adalah salat di awal waktunya. Hada am khususa bihadal hadis. Dikhususkan dengan hadis ini. Kecuali kalau terlalu panas. Maka kalau masih sanggup, ambil yang afdal. Kalau masih sanggup, ambil yang afdal. Inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW menyatakan, lam yushkihim. Tidak memberikan udur atau tidak menerima keluhan mereka yang menyatakan panas. Mungkin wallahu ta'ala alam bahwa itu tidak sampai pada apa yang Rasulullah SAW katakan idza stajjal har. Naam. Ma yukhad min al-hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Awalan istihbabu ta'khir salati dhuhri fi shiddati al-har ila an yabrud al-waqt. Dianjurkan untuk menunda salat duhur fi syiddatil har. Wa hadha huwa ar-rajih wa sahih. Karena ba'du al-ulama yaqulun at-tabrid aydan yakunu fil 'ashr wa yakunu fil maghrib wa yakunu fil 'isha. Bagaimana tabrid fil 'isha? Mereka adapun yang 'ashr karena kadang-kadang panas ditunda sampai dingin. Tetapi maghrib sampai isya, mereka bicaranya dengan terbalik. Artinya, idza stadal bard. Barakallahu fikum. Ini, wallahu ta'ala, pendapat-pendapat yang marjuh. Rahimahumullah. Dan beliau, Syekh Abdullah Al-Bassam, menyampaikan yang matang untuk kalian. Yang sudah rajih. Dari aqwal al-ulama. Yaitu, duhur. At-tabrid. Yakunu fi dhuhri. Fi shiddatil har. Di dalam dahsyatnya panas. Sampai waktu ibrad. Watankasirul hararah. Sampai panasnya sudah terpecah. Terpecah dengan bayang-bayang. Tapi apakah ada batasnya? Sampai kapan ditundanya? Sudah dikatakan, tidak ada tahdid. Hanya saja beberapa ulama berijtihad. Seperti Imam Malik menyatakan satu dira'. Yang lain menyatakan lebih dari itu. Yang lain menyatakan silahkan sampai dingin selama tidak masuk waktu asar. Tetapi bukan awalnya. Mereka katakan berakhir sholat duhur dalam keadaan belum masuk sholat asar. Jika dikumpulkan, sudah dapat tiga syarat. Syarat pertama, sholatnya sholat duhur. Syarat kedua, panasnya ishtadda, syiddah, syadid, har syadid. Syarat ketiga, tidak sampai masuk waktu asar ketika selesai sholat duhur. Nah, dan itu wallahu ta'ala alam batas akhir. Adapun batas yang diizinkan seberapa, dikatakan laisa lil ibradi fi syari'ati tahdid. Kama qala Syekh Abdullah Al-Bassam, qala al-ulama'u, kata beliau, berkata para ulama, laisa lil ibradi fi syari'ati tahdid. Tidak ada dalam ibrad, dalam tabrid, ukuran seberapa. Wa yubayyinu san'ani, dan san'ani menerangkan, annal aqrab fil istidlal, ala bayani miqdariha ma akhrajahu syaikhan. Yang paling dekat pendalilan untuk menyatakan ukuran adalah apa yang dikeluarkan oleh dua syaikh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Dzar. Qala kunna fi safarin ma'an Nabi SAW fa arada al-mu'addin an yu'addin lidh-dhuhr fa qala abrid thumma arada an yu'addin fa qala lahu abrid hatta ra'ayna fit-tulul fahuwa yurshid ila qadril ibrad wa annahu dhuhurul fai' lil judrani wa nahwiha. Hadis Bukhari dan Muslim ini disebutkan, kami di dalam safar bersama Nabi SAW, ketika muadzin akan azan, Nabi menyatakan tunggu, abridu atau abrid. Tsumma arada an yuadzin, kemudian beberapa saat kemudian mau azan lagi, Nabi mengatakan lagi abrid. Sampai kami melihat bayang-bayang pada tulul. Ini tulul namanya. Atlal jamaknya. Pada puing-puing rumah. Terlihat ada bayang-bayangnya. Nah. Dinding yang tinggi dengan dinding yang pendek. Bayang-bayangnya panjang mana? Hah? Sama. Paham? Apa enggak mengikuti tingginya? Nah, sehingga mereka menjadikan ukuran ini pun masih ada pembicaraan kalau dijadikan sebagai ukuran. Tetapi paling tidak yang paling dekat dengan pembicaraan ukuran adalah ketika atlal memiliki bayang-bayang. Padahal dia pendek. Tapi sudah ada bayang-bayangnya. Fahuwa yursid ila qadril ibrad. Berarti di sini mengisyaratkan tentang kadar ukuran tabrid. Wa anahu dhuhurul fai. Itu munculnya fai. Bayang-bayang. Lil judran. Pada dinding-dinding. Wa nahuhuma. Wa nahuha. Atau sejenisnya. Tanian. Annal hikmah fi dhalika huwa talabu rahatil musalli. Kedua, kita tahu bahwa hikmahnya tabrid adalah supaya orang yang salat itu mendapatkan raha, nyaman, tidak tersiksa. Talabu rahatil musalli. Liyakun ahdhar liqalbihi, agar lebih menghadirkan hatinya. Tidak salat gelisah begini-begini. Nah, sehingga jangan lupa para petugas menyalakan kipas angin sebelum salat. Kalau lupa, tengah-tengah baru ingat, gelisah. Aduh, kenapa enggak dinyalakan? Akhirnya layahdur al-qalb. Layahdur al-qalb. Hatinya enggak hadir, mikirin panasnya. Taib. Selesaikan semuanya. Sebelum sholat. Kalau ada AC, nyalakan dulu AC-nya. Nah, insyaAllah barakallahu fikum. Ma'indallahi bi ba'id. Di sisi Allah tidak jauh. sangat mungkin. Qala wa ab'ad lahu 'anil qalaq, dan juga diantara hikmahnya jauh dari qalaq, qalaq itu kegelisahan. Salisan, faedah ketiga. Annal hukma yaduru ma 'illatihi. Faedah ketiga yang namanya al-hukum yaduru ma 'illatihi wujudan wa 'adaman. Kama qala fil qa'idah. Bahwa hukum itu berjalan bersama illatnya, bersama alasannya. Wujudan wa 'adaman. Adanya dan tidak adanya. Ada illat, ada hukum. Tidak ada illat, tidak ada hukum. Famata wujidal harfi baladin wujidat fadilatut ta'khir. Berarti, kapan, di mana ada panas yang dahsyat di satu negeri, maka di sana ada keutamaan tabrid at-ta'khir. Dan alhamdulillah, antum fi biladil baridah. Panasnya tidak panas. Masya Allah. Syukur Rabbakum. Bersyukurlah pada Rabb kalian. Pada Rabb kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ammal biladul baridah. Adapun negeri-negeri yang dingin. Falakat. Falifakdiha hadihil illah. La yustahab. Karena tidak ada illat itu. Maka tidak dianjurkan. Ta'khirus salah fiha. Enam. Kadang-kadang terjadi panas yang dahsyat. Mungkin di sini, di negeri kalian yang bernama Kota Cirebon ini, Masya Allah, ya, orang-orang yang dari tempat dingin mondok di sini gelisah di bulan-bulan pertama. Sangat panasnya. Ya, wajahnya memerah. Badannya bintik-bintik kena panas. Ya, ila akhirnya. Dan pernah di kaki, apa bahasa Indonesianya, nyelkit. Waktu itu pakai motor, jauh ke masjid sini, ke pondok. Kok nyelkit sekali di kaki. Saya kira kena apa, kena knalpot atau apa. Tidak lah, gak kena apa-apa kecuali teriknya matahari. Khususnya ketika berhenti di tengah lampu merah, dalam keadaan siang hari, panas. Ketika dilihat suhunya berapa? 41 derajat. Baru 41 derajat. Artinya dibandingkan dengan negeri lain yang lebih dari itu. Bukan 41, kadang-kadang 45, kadang-kadang sampai 50. Taib. Berarti al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Kama qulna minal ulama'i man yadkur syurut at-tabrid. Syarat-syarat tabrid. Sebagaimana sudah disebutkan. Yaitu pada salat duhur, kemudian panasnya dahsyat, yang ketiga tidak sampai berakhirnya salat duhur di waktu asar atau masuk waktu asar. Ketiga, keempat, zahirul hadis wal mafhum min al hikmah fi hadha at ta'khir anna al hukm 'amun fi haqqi man yu'addi salat jama'ah fil masjid. Zahir hadisnya, dan apa yang dipahami dari hikmah dalam ta'khir ini, bahwa hukumnya amun, umum, dalam semua orang yang menunaikan salat jamaah di masjid. Ini salat keberapa? Salat keempat. Tadi kan baru tiga syaratnya. Salat keempat, salat jamaah di masjid. Karena kan udah di rumah, dia terlindungi dengan atap rumahnya. وَمَنْ يُؤَدِّيهَا مُنْفَرِدًا فِي الْبَيْتِ لِأَنَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ فِي حُصُولِ الْقَلِقِ مِنَ الْحَرِّ. Katakan bahwa hadis ini zahirnya aham. Mencakup orang yang salat di masjid dan orang yang salat di rumah. Zahirnya. لِأَنَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ فِي حُصُولِ الْقَلِقِ مِنَ الْحَرِّ. Karena mereka sama-sama mendapatkan kegelisahan karena panasnya. Barakallahu fikum. Tetapi beberapa ulama melihat dari sisi lain. Dari hikmahnya. Dan juga dari panas matahari yang langsung. Adapun di rumah, dia tidak mendapatkannya. Zahirnya am. Hal yajuzu takhsisul 'am bil mafhum. Fa hadha syai'un yatakallam al ulama. Berkata para ulama, bolehkah mengkhususkan hadis dengan sesuatu dari mafhum? Karena hikmahnya adalah panas, maka yang tidak terkena panas tidak disunahkan, dikhususkan. Pokoknya siapa yang hadisnya am bagi setiap orang yang salat di masjid. Dikatakan al-hukum amun fi haqqi man yuaddi salah jamaah fil masjid wa man yuaddiha munfaridan fil bait li'annahum yashtarikuna fi husul al-qalaq min al-har. Barakallahu fikum, walakin khassasa ba'd al-ulama bimadha bimafhum, bahwasanya orang yang di rumah tidak panas atau tidak panas seperti orang yang keluar rumah. Riwayatnya mereka bawakan banyak. Di antaranya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengejar-ngejar unta di tengah terik panas matahari. Kemudian mereka berkata, ini yang melihat yang berkata, siapa orang yang di tengah seperti ini keluar rumah? Artinya mereka biasa di dalam rumah, tidak keluar rumah. Menunjukkan apa? Perbedaan yang keluar dan yang di dalam rumah ketika ishtaddal har. Barakallahu fikum. Kelima, innahu yushra' lil musalli an yuaddi as-salat ba'idan an kulli syaghilin 'anha wa mulhin fiha. Yang kelima, disyariatkan bagi orang yang salat untuk menunaikan salat dalam keadaan jauh dari segala yang menyibukkan. Terlalu panas atau terlalu dingin. Wa mulhin fiha, atau menjauhi sesuatu yang mulhin, melalaikan. Nah, sebagaimana hadis inna hadhihi, yakni pakaian yang Rasulullah SAW diberi, alhatni an salati, telah menggangguku dalam salatku. Berikan kepada beliau Abi Jahm, wahad ambijaniyatihi, dan tukar sama yang ambijaniyah. Ambijaniyah polos, walaupun murah. Lebih jelek, lebih kasar. Tapi Rasulullah SAW, untuk menenangkan hati yang memberinya, aku minta yang itu aja. Yang ini tadi melalaikan dari sholat. Karena corak-coraknya. Idan, yusannu wa yushra'u an yu'addi salah ba'idan an kulli syaghilin anha wa mulhin. Termasuk yang mulhin adalah kaos-kaos yang bertuliskan di belakangnya tulisan-tulisan. Apapun tulisannya. Walaupun tulisan faedah. Tapi kan faedah, Ustaz. Bukan dagadu Jogja yang membuat orang ketawa ketiwi. Walaupun faedah, dia akan melihat, membaca faedah ini. Riwayat itu hadis apa bukan ya? Diriwayatkan dari siapa? Apa boleh? Terus panjang ceritanya. Al-hathu an salatihi. Faedah ammah, berkata Syekhuna Qutaibullah al-Bassam, yaitu Syekh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, yang termasuk gurunya Syekh ibn Uthaymin rahimahullah, berkata beliau, inda kalamin lahu ala hadal hadis, dalam ucapan beliau tentang hadis ini, beliau berkata, wala munafah baina hadha wa baina al-asbabil mahsusah, fainnahu kulluha min asbabil harri wal bardi kama fil kusufi wa ghairihi. Tidak ada pertentangan antara yang ini dengan sebab-sebab al-mahsusah. Sebab-sebab mahsusah adalah sebab-sebab yang sifatnya hissi. Mahsusah dari kata hissi, atau hissi yang dari kata mahsusah. Artinya yang bisa dilihat sebab akibatnya. Beda dengan yang ma'nawi. Fainaha kulluha min asbabil harri wal bard. Karena itu semua dari sebab-sebab panas dan dingin. Kama fil kusufi wa ghairihi. Sama seperti pada salat kusuf dan lain-lainnya. Terlihat yang tadinya terik tiba-tiba gelap, gelap, gelap ketika terjadi kusuf. Maka barakallahu fikum, panas karena matahari. Dan berkurangnya panas ketika sudah ada bayang-bayang. Itu diterima. Itu namanya asbab hissiyah. Demikian pula sebaliknya. Dingin juga demikian. Fayan baglil insan an yusbit al-asbab al-ghaibiyah allati dakaraha syari' wa yu'min biha wa yusbit al-asbab al-musyahadah al-mahsusah. Dan juga manusia, khususnya muslim, mu'min, semestinya, yang bagi, an yusbit al-asbabil ghaibiyah, jangan lupa, juga harus menetapkan sebab-sebab yang sifatnya ghaibiyah. Allati dzakaraha syari', yang disebutkan di dalam syariat, asbabul ghaibiyah, asbab yang kita tidak tahu, sebab akibatnya. Kalau Allah kehendaki, terjadi, terjadi. Api, bisa jadi dingin pada Ibrahim dengan izin Allah Taala ila akhirnya. Ini sebab ghaibiyah dan kita beriman kalau Allah kehendaki bisa terjadi. Wa yu'min biha wa yuthbit al-asbab. Beriman dengan yang itu dan juga menetapkan dengan asbabil musyahadah al-mahsusah. Al-mahsusah. Juga beriman dalam artian menerima sebab-sebab yang disaksikan, yang nyata, yang terlihat sebab akibatnya, yang bisa diraba bil his. Faman kadzaba ahaduhuma faqad akhta. Barang siapa yang mendustakan kedua salah satu dari keduanya, maka dia telah salah. Ini walaupun tidak berkait dengan fiqh yang sedang kita pelajari tentang tabrid fi salatid zuhur, tetapi ini faedah ukhra yang terpisah dari pembahasan. Bahwa yang namanya asbab ada dua jenis. Ada asbab hissiyah, ada asbab ghaibiyah ma'nawiyah. Asbab hissiyah, panas, kamu tahu karena matahari, maka bernaunglah di bawah naungan agar menjadi dingin. Ketika kedinginan, ambillah pakaian yang tebal, selimut, jaket, untuk menghangatkan. Jangan diingkari. Tetapi jangan lupa pula ada asbabil ghaibiyah. Biqadaillahi wa qadarih. Maka usahamu memakai jaket, usahamu memakai berbagai macam perkara untuk mengurangi rasa dingin atau mengurangi rasa panas, harus tetap diiringi dengan doa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebab yang maknawiyah. Ada sebab yang maknawiyah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti terjadi. Jangan diingkari salah satunya. Orang yang berdoa disalahkan ngapain doa-doa ambil jaket. Atau sebaliknya. Ngapain ambil jaket. Doa saja. Panas itu dari Allah, dingin dari Allah. Kayaknya benar. Lah. Yang benar menerima kedua-duanya. Asbabil hissiyah wa asbabil ghaibiyah. Maka Nabi SAW walaupun ini sholat menghadap Allah SWT, ibadah, ruku, sujud kepada Allah. Tapi kalau panas, ya dihindari. Jangan berkata, kalau saya sholat kepada Allah, insya Allah, panas akan Allah jadikan dingin. Allah bisa. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah katakan pada Ibrahim, kepada api yang membakar Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka jadilah api itu dingin, menyelamatkan Ibrahim. Bisa. Tetapi bukan berarti engkau tidak disuruh usaha. Ibrahim dalam keadaan terikat. Dalam keadaan dilempar dengan manzani ke tengah-tengah api. Bagaimana dia bisa berusaha? Sedangkan engkau bisa berusaha untuk menjauhi api, menjauhi matahari, atau menunda sholat duhur sampai bayang-bayangnya kurang lebih satu dirak atau lebih ila akhirnya untuk memecahkan teriknya panas. Agar terbagi panas itu tidak terlalu panas. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wabillahi taufiq.